نتعلم التعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع إلى أرواح والدينا وليكم أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين، خصوصا إلى أهل الإمام أبي عبد الله الحداد، ثم الأرواح وليد بلده من عمر هذا المسجد سابقا ولاحقا، أن الله تغش المغفرة بركاتهما وصرائهما وأنوارهما إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والاه. ولكن عليك حال الجلوس فيه بالأدب والاحترام والإمساك عن فضول الكلام فضلا عن المحذور منه والحرام. فإن بدا لك التحدث بشيء من أمور الدنيا فابرز إلى خارج المسجد، ولا تشتغل في المسجد إلا بالعبادة فقط، لأنه لم يبنى إلا ليعبد الله فيه. قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، إلى قوله: والله يرزق من يشاء بغير حساب. وإذا دخلت المسجد فقدم رجلك اليمنى وقل: بسم الله والصلاة على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. ولا تجلس حتى تصلي ركعتين، فإن لم تتمكن من الصلاة فقل 4 مرات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وإذا خرجت منه فقدم رجلك اليسرى وقل ما تقدم، واجعل بدل أبواب رحمتك أبواب فضلك. وزاد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجنوده، إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، masih berkaitan dengan keterangan malam Sabtu yang lalu, yaitu tentang i'tikaf ada di masjid. Maka hendaknya walakin alaika halal julus fihi, maka hendaknya bagimu ketika duduk di dalam masjid bil adab, dengan adab wal ihtiram dan dengan penuh penghormatan, wal imsak an fudulil kalam, dan mencegah diri daripada bicara yang enggak ada guna, fadlan apalagi anil mahdzur minhu, yang tercela daripada omongan, wal haram dan yang haram. Kalau dalam masjid, kamu duduk di masjid, iktikaf di masjid itu bagus. Cuma duduknya itu yang sopan. Jangan seenaknya duduk ada di masjid. Harus ada adab. Kira-kira kalau masuk kantor wali kota duduknya medongkrong gitu, enggak ditegur sama satpam? Ditegur. Yang benar kalau duduk harus dengan adab duduknya, karena Anda berangkat ke masjid untuk ibadah, itu bukan pos kamling yang seenaknya kamu tanpa adab ada di dalamnya. Kemudian wal ihtiram, penuh penghormatan, pengagungan. Jangan meremehkan gitu. Kadang-kadang sembujung kakinya menghadap ke Ka'bah, ke arah kiblat, yang penuh pengagungan ada di masjid. Kemudian cegah mulut ini daripada berbicara yang enggak ada gunanya. Udahlah, enggak usah cerita yang macam-macam di masjid. Walaupun urusan mubah, cerita sepak bola jangan di masjid. Wah, giringannya tadi Liverpool ternyata kalah Real Madrid misalnya. Enggak perlu urusan gitu-gitu dibawa ada di masjid. Apalagi berbicara yang haram, apalagi mengumpat orang, ngerasani orang. Betul-betul kontrollah segala yang keluar dari mulut kamu sekalipun satu huruf kecuali nilainya ibadah dalam masjid. Begitu juga dalam bentuk kamu, jalannya kamu yang sopan di masjid, duduknya kamu yang sopan di masjid, sholat kadang-kadang guyonan, main-main, siku-sikutan. Kalau anak kecil masih lucu, ini gerang punya cucu. Ini enggak benar. Hati-hati, Allah Maha tahu kamu itu meremehkan tempat yang dimuliakan oleh Allah, atau kamu tadi itu menghinakan tempat yang diagungkan oleh Allah. Wa man yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah, lambang-lambang agama, maka itu adalah termasuk tanda bagian kekuatan takwa, kekuatan iman dalam hati. Masjid termasuk lambang agama. Tuh lihat bagaimana lambang negara, wajib dihormati kan. Kain merah dan putih kalau disambung harus dihormati, itu lambang negara. Burung Garuda kalau menjadi lambang negara, gambarnya harus dihormati. Manusia kalau menjadi lambang negara, jadi presiden, harus dihormati. Bagaimana kalau lambang agama Allah, masjid, Ka'bah, Al-Quran, Nabi Muhammad, itu lambang-lambang agama. Karena itu tidak boleh disia-siakan, apalagi dihinakan. Wajib dihormati. Kadang-kadang kita ngelihat orang ngeremehkan gitu ya, ngerokok dalam masjid, gak pantas. Di muka masjid gak pantas, apalagi di dalam masjid. Hati-hati, jangan anggap remeh. Kalau kamu itu niatnya menyamakan masjid dengan trotoar, dosa loh kamu. Tidak mentazim. Lainkan ini masjid, itu alun-alun, lainkan pak. SMS-an sama pacar di masjid. Hati-hati. Allah Maha tahu apa yang kamu berbuat. Masuk masjid dengan penuh pengagungan. Ini tempat dibangun untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang masjid on asbaki. Ini apa? Ini warung apa? Enggak benar. Ya. Agungkan masjid ini. Kamu mengagungkan masjid, berarti kamu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Pakaian celana pendek di masjid, walaupun tukang, diingatkan, pakai celana panjang, masjid yang sopan. Sehingga betul-betul masjid ini tempat yang mulia, sakral jadinya. Enggak gampang diremehkan. Kita kadang-kadang meremehkan ada gua, gua sakral, dihormati, dibersihkan, masjidnya dikotori. Masjid ini adalah yang paling mulia di bumi, pak, bukan gua. Masjid ini adalah paling yang dicintai oleh Allah, lokasi yang paling dicintai oleh Allah, bukan tempat-tempat yang lainnya. Baik. Fa in badalaka tahadduts bi syai'in min umurid dunya, fa in bada, jika mulai nampak terhadapmu pembicaraan dengan sesuatu urusan dunia, fabruz. Fa in badalaka, jika mulai nampak keinginan untuk berbicara masalah dunia pada diri kamu, fabruz, maka muncullah kamu ila kharijil masjid, keluar masjid. Kalau ingin ngomong dunia, jangan di masjid ya, keluar. Keluar masjid, lokasi masjid, keluar lokasi masjid, baru urusan dunia. Jangan dalam masjid. Mobilmu udah laku, jangan di masjid, nanti urusan di luar masjid. Begitu loh. Mobilmu udah laku, ada pembeli, berapa nomornya, itu dan ini, lo transaksi di masjid. Malah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kamu mendengar orang yang lagi jual beli ada di masjid, maka doakan la arbahallahu tijaratak, mudah-mudahan enggak Allah kasih untung dalam perdagangan kamu. Masjid dibuat jual beli. Masjid ini tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam mencari barang, jangan bingung di masjid, siapa yang menemukan kunci saya, siapa yang menemukan duit saya, siapa yang menemukan barang saya, tidak benar. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama bersabda, idza ra'aytum man yabi'u yabta' fil masjid faqulu la arbahallahu tijaratak, wa idza ra'aytum man yanshudu fihi dhallatan faqulu la raddallahu 'alaik. Kalau kamu melihat ada orang yang jual beli di masjid, maka katakan kepada dia, mudah-mudahan tidak dikasih untung perdagangan kamu. Kalau kamu melihat ada orang mengangkat suaranya mencari barang di masjid, siapa menemukan, maka doakan, mudah-mudahan tidak dikembalikan lagi barangmu kepadamu. Itu lakukan doakan jelek, bukan doakan jelek. Itu orang tidak sopan ada di masjid. Tidak sopan ada di masjid. Baik. Ya, seharusnya ditegur. Kalau memang orang itu enggak tahu, ya ditegur begitu ya. Orang itu ditegur. Baik. Wala tashtaghil fil masjid illa bil ibadah faqat. Jangan kamu itu sibuk di masjid kecuali melaksanakan ibadah saja. Kalau di masjid ibadah yang benar. Ini kadang-kadang aneh, saya lihat beberapa orang ada di masjid bukan iktikaf menghadap ke Ka'bah dengan berzikir kepada Allah, ada di teras nongkrong lihat alun-alun. Akhirnya yang dilihat perempuan yang berjalan yang bukan mahram baginya, matanya melihat yang haram, melakukan perbuatan dosa di masjid, itu tentunya lebih besar dosanya daripada melakukan di luar masjid. Kenapa? Di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dia masih melakukan yang haram. Yang halal aja, jual beli yang halal aja dilarang di masjid. Mencari barangnya dia, haknya dia dengan mengangkat suara dilarang di masjid, apalagi melakukan yang haram ada di masjid. Karena itu masuk masjid itu jangan mengangkat suara. Yang sopan, yang tenang, jalannya pun dengan tau adah wal waqar, dengan pelan. Jangan maaf karena terlambat lari bluk bluk bluk bluk bluk bluk bluk, itu mengganggu itu. Dengan tenang. Li'annahu lam yubna illa liyu'badallahu fihi, karena sesungguhnya masjid itu tidak dibangun kecuali untuk dibuat ibadah kepada Allah di dalamnya. Orang bangun masjid kira-kira untuk urusan dagangnya ente, untuk ngobrolnya kamu, untuk jagongannya kamu. Orang badi membangun masjid nyelengi sampai masjid ini nyelengi, gak langsung duitnya banyak pak, gak langsung jadi, nyelengi umplung, kalau Jumatan dibuka dihitung. Itu semuanya pembangunan masjid ini untuk ibadah, bukan untuk tempat jagongannya kamu, ngobrolnya kamu, tempat ngerumpinya kamu. Qala Allahu taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu. Fi buyutin, ada di masjid-masjid, adinallah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu, Allah mengizinkan, Allah merestui untuk benar-benar diagungkan itu masjid. wa yudhkara fihi hasmuhu, dan disebut nama Allah dengan mengesakan Allah, dengan mentauhidkan Allah, dengan mentasbih Allah, berzikir kepada Allah ada di dalamnya. Diizinkan oleh Allah kamu mengagungkan ini masjid. Memang perintah daripada Tuhan kamu mengagungkan masjid dan untuk berzikir ada di dalamnya. Yusabbihu lahu fiha bil wudu'i wal asal, maka melaksanakan sholat, yusabbihu ayusalli, untuk Allah semata di dalam masjid-masjid tadi itu, di pagi hari, di sore hari, sholat lima waktu ada di dalamnya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa di situ ada orang-orang yang mulia, orang-orang yang patut untuk kita hargai dan muliakan. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Ada beberapa orang yang tidak melupakan mereka kesibukan mereka dalam perdagangan, dalam jual beli, daripada berzikir kepada Allah, daripada menegakkan sholat di masjid, daripada mengeluarkan zakat. Ya khafuna yauman tataqallabu fihi alqulubu wal absar. Mereka melaksanakan itu, banyak berzikir, sholat, mengeluarkan zakat, didasari karena khawatir, takut di satu hari hati manusia dalam keadaan bimbang, takut, dan juga pandangan mereka karena melihat hisab, melihat neraka ada di hari kiamat nantinya. Akhirnya mereka, wes, kita masuk masjid beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah. Liyadziyahumullahu ahsana ma amilu, bakal Allah subhanahu wa ta'ala akan batas kepada mereka, akan balas kepada mereka lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Pahalanya lebih bagus, lebih banyak, lebih nikmat. Wa yazidahum min fadli, bahkan Allah melebihi, melebihkan pahala itu dengan kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Wallahu yarzugu man yasha'u bighairi hisab, dan Allah memberikan rizki kepada orang yang Allah kehendaki dengan tanpa hitungan. Masya Allah. Orang yang dipuji oleh Allah, setelah Allah menerangkan masjid ini memang dibangun untuk diagungkan, turfa, adzinallahu lahu an turfa, masjid ini dibangun untuk dibuat zikir kepada Allah, wa yudhkara fiha ismuhu bil ghudwi wal ashal. Masjid ini dibangun untuk digunakan melaksanakan sholat, yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal ashal. Kemudian ada orang hebat, kerja dia, tapi ketika sudah waktunya sholat, tutup tokonya. Pekerjaannya tidak mengganggu melaksanakan sholatnya, menegakkan sholatnya. Dia kerja, tapi ketika waktu dia baca Quran, berhenti dulu baca Quran, ditutup no, diselesaikan dulu. Waktu berzikir tidak mau diganggu. Paham nih ya? Rijalun la tulihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah. Kalau udah waktunya zakat enggak mau diintit. Enggak mau dikurangi, tepat waktu kalau perlu lebih. Mereka melaksanakan ini semuanya bukan pengin dipuji, bukan pengin dihormati, tapi memang dia khawatir. Ya khafuna yauman tataghallabu fihi al-qulubu wal absar. Dia khawatir nanti di hari kiamat gimana? Takut dia nanti di hari kiamat disiksa oleh Allah. Takut di hari kiamat hisabnya berat nantinya. Kalau udah demikian, maka liyadziyahumullah ahsana ma amilu, bakal Allah balas lebih baik daripada apa yang ia laksanakan. Dia yang keluarkan 2,5% daripada hartanya untuk zakatnya, waktu untuk sholatnya hanya beberapa menit, waktu untuk baca Qurannya hanya setengah jam, tapi itu tetap dijaga istiqomah, tidak mau ditukar dengan urusan duniawi, tetap istiqomah, maka Allah akan balas lebih baik daripada ia lakukan setengah jam, beberapa menit sholat, beberapa saat berzikir, tapi mendapatkan kenikmatan surga yang tiada taranya selama-lamanya di dalamnya. Wa yazidahum min fadli, bahkan Allah akan memberikan yang lebih daripada itu, didekatkan kepadanya, boleh nanti bertemu dengannya, bertemu dengan Allah, selalu dalam rahmat Allah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Nih, orang-orang dulu itu begitu, Pak. Mereka itu bukan melarat loh ya, orang dulu itu. Orang dulu itu kaya-kaya. Cuma enggak mau terganggu ibadahnya dengan kekayaannya. Saya ceritakan ada seorang bernama Abdurrahman Segaf. Beliau ini di negeri Tarim hidupnya, di kota Tarim. Kaya. Kebunnya luas. Ketika dia menanam kurma di kebunnya, per bibit dibacakan satu yasin, surat yasin. Ribuan bibit. Setelah ditanam, per pohon dihatami satu kali Al-Quran. Gak pakai pupuk urea ini. Diimbangi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ketika datang penyakit pohon kurma, semua di kota itu rusak kecuali pohonnya ini enggak rusak. Kenapa? Dihatami per pohon Al-Qur'an. Begitu orang dulu. Lah kalau sekarang kan enggak. Pinjam duit riba untuk beli bibit, untuk beli pupuk. Wah, mulai muncul padinya, pohonnya bagus, besok datang tsunami, habis. Besok rombongan tikus datang, habis. Karena itu hati-hati. Sebenarnya yang bisa membuat manusia itu sukses bukan modal yang banyak, tetapi adalah takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang dulu itu masyaallah, kalau udah habis maghrib, insyaallah bawa duit 100 juta kamu ketok rumahnya enggak mau. Urusan dunia. Enggak mau urusan dunia. Kenapa? Ini saatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang pedot ya sini. Sampai di antara mereka sampai berkata begini, lau khuyirali baina at-tahadduts bid-dunya wa aklil khara fi ma bainal maghrib wal isya lakhtartu aklal khara. Kalau seandainya disuruh milih ana membicarakan dunia dan makan, maaf, kotoran antara maghrib dan isya, aku lebih memilih makan kotoran aja kalau gak ada pilihan yang lain. Artinya jijik berbicara urusan dunia antara maghrib dan isya, lebih jijik daripada orang makan kotoran kucing, orang makan kotoran sapi. Itu dulu. Kalau kita ini berjalan di Bonsari dulu itu, semua rumah itu kedengaran baca Quran di Kauman, begitu dulu itu. Sekarang suaranya salon dari mana? Dari Poncol itu. Ini sayang sekali kalau tidak dipertahankan. luar biasa dulu itu. Anak-anak kecil itu sebelum maghrib udah masuk, ada di rumah, nggak ada yang keluar dulu itu. Kalau sekarang, wah tambah semburat semuanya ada di luar. Akhirnya jadi korban yang nggak benar. Kalau pagi pak keluar itu orang bekerja, kalau malam keluar itu bukan orang bekerja. Itu adalah untuk lupa kepada Allah, bahkan bisa-bisa maksiat dan berbuat dosa besar. Hati-hati. Nah, anak-anak Anda perhatikan baik-baik hal yang demikian. Karena itu, nah, orang dulu itu lebih sukses daripada orang sekarang. Anda lihat bagaimana orang dulu. Penampilan biasa. Enggak ada lulusan ekonomi orang dulu, universitas, punya titel S, enggak ada. Kadang-kadang buta huruf. Sendalnya kadang-kadang sisian. Tapi punya tambak sekian puluh hektar. Punya sawah sekian puluh hektar. Punya kebun sekian puluh hektar. Nih, toko-toko dulu itu pinggir jalan punya haji-haji itu. Haji Manap, Haji Sueb, Haji itu. Saiki karo Haji Plus wis. Tek kabeh. Kenapa mereka begitu dulu? Mereka orang yang istiqomah zikirnya, istiqomah sholatnya, istiqomah mengeluarkan zakat tepat waktunya, banyak menyantuni fuqara wal masakin, berkah. Itu yang dipuji oleh Allah. Allah akan balas lebih baik daripada apa yang diperbuat oleh manusia tadi itu. Sekarang enggak ada lagi yang baca Quran, enggak ada lagi yang istiqomah, enggak ada lagi itu, titelnya dijentrek S sampai kademen kabeh. Kakean S. Cuma enggak pernah beli hatta 1 meter daripada sawah. Malah jual warisan daripada nenek moyangnya. Yang ada utang sana, utang sini. Kenapa? Karena dia mengandalkan titel, jabatan, ilmu, tapi tidak mengandalkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati loh ya, hati-hati. Jangan tertipu Anda semuanya. Baik, ya, karena itu cintai masjid ini. Ya, makmurkan masjid ini. Laksanakan sholat dengan benar ada di masjid, berzikir kepada Allah yang banyak ada di masjid. Aco jagongan, jangan cerita yang danda. Wa idza dakhalta al-masjid. Dan jika kamu hendak masuk masjid, idza aratta dukhul al-masjid, faqaddim, maka dahulukanlah rijlakal yumna, kaki kamu yang kanan. Kalau masuk, masuklah dengan kaki yang kanan. Wakul, dan ucapkan, bacakan, bacalah ini, bismillah wassalatu ala rasulillah, Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaba rahmatik. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma ighfir li dhunubi, ya Allah ampuni bagiku dosa-dosaku, waftah li abwaba rahmatik, bukalah untukku pintu-pintu rahmatmu. Kalau masuk masjid, kaki kanan, baca doa ini. Jangan masuk masjid tak pakai adab, kaki kiri. Kaki kanan, sambil membaca doa, ya Allah, bukalah pintu rahmatmu. Kenapa? Karena kamu tadi itu ketika mau beribadah, menuju ke tempat yang baik, itu berarti ta'arud linafahatillah, lirahmatillah. Itu satu usaha kamu mendapatkan atau untuk menggapai, mencapai, mendapatkan rahmat Allah. Santri itu kalau pergi ke sekolahan, itu berarti punya tujuan untuk mendapatkan ilmu. Pasien itu kalau ke dokter itu berarti punya tujuan untuk mendapatkan kesembuhan dari Allah, kesehatan daripada Allah. Kalau Anda ke masjid, kalau Anda ke majelis taklim, kalau Anda menghadiri majelis zikir, untuk apa? Itu adalah satu usaha untuk mendapatkan rahmat Allah. Siapa yang gak perlu dengan rahmat Allah, Pak? Saya mau tanya, Anda ini hidup karena apa? Karena makan, karena ada makanan, karena ada minuman. Banyak orang di muka makanan mati, banyak orang di muka air mati, enggak lapar, enggak haus mati. Anda ini bisa hidup karena apa? Karena rahmatnya Allah. Kalau enggak ada rahmat Allah, enggak bisa hidup ente. Kamu bisa selamat dikubur karena rahmat Allah. Kamu nanti ada di hari kiamat lancar hisabmu karena rahmat Allah. Kamu selamat dari neraka karena rahmat Allah. Kamu masuk ke surga karena rahmat Allah. Semuanya karena rahmat Allah. Siapa yang gak butuh dengan rahmat Allah? Saya mau tanya, jantung kamu bergerak, usahanya kamu. Ginjal kamu bergerak, usahanya kamu. Darah kamu mengalir, usahanya kamu. Kamu tidur, mulut kamu terbuka, gak dimasuki tikus. Telinga kamu terbuka, hidung kamu terbuka, gak dimasuki semut. Memangnya ada cenderanya telinga kamu? Hidung kamu ada penutupnya, ada kordennya. Itu karena rahmat Allah. Karena rahmat Allah, subhanallah. Loh, untuk mendapatkan rahmat Allah, disinilah kamu harus berusaha. Gimana caranya mendapatkan rahmat Allah? Berzikir, baca Quran, masuk masjid, sholat berjamaah, taat, takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketika masuk masjid, kamu berdoa, Allah maghfir li dunubi, Allah ampuni dosaku, waftah li abwaba rahmatik, bukalah bagiku pintu-pintu rahmatmu. Yang diminta, dosa dulu diampuni, baru rahmat Allah. Kenapa? Karena dosa ini saudara, paling bahaya. Dosa ini paling bahaya. Bukan penyakit kanker paling bahaya, bukan penyakit tumor paling bahaya, bukan penyakit AIDS paling bahaya. Penyakit-penyakit itu semuanya, orang kena penyakit kanker kalau mati, mati penyakitnya saudara. Orang kena penyakit AIDS kalau mati, mati penyakitnya. Tapi kalau orang bawa dosa mati, semakin parah dikubur, semakin sakit, semakin parah nanti ada di akhirat. Paling bahaya itu bukan kanker, tapi yang paling bahaya adalah dosa. Karena itu kemohon, Allah maghfir dunubi, Allah ampuni dosa-dosaku, bukalah pintu rahmat-rahmatmu. Wala tajlis, janganlah kamu duduk, hatta tusalli raka'atain, sehingga kamu melaksanakan sholat dua rakaat tahiyatul masjid. Jangan langsung duduk, yang sopan masuk rumah orang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk rumah Allah, assalamualaikum, ini doakan Tuhan. Kalau masuk rumah orang dengan salam, masuk rumah Allah dengan sholat dua rakaat tahiyatul masjid. Rakaat pertama setelah Fatihah baca kul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua setelah Fatihah baca kul huwallahu ahad. Lah kalau sudah pas lagi sholat berjamaah, gimana? Lagi qomat? Gak usah, langsung aja sholat. Langsung aja sholat. Terus gimana setelah sholat? Ya udah masuk di situ tahiyatul masjidnya. Paham ya? Kalau tengah-tengah khutbah Jum'ah, sholat tetap tahiyatul masjid, tapi gak usah baca surat, Fatihah aja. Ringan sholatnya. Allahu Akbar, subhanallahi walhamdulillahi, Allahu Akbar. Jadi cepat sholatnya, khafifaten. Fa in lam tatamakkan minas shalah, jika tidak memungkinkan kamu melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Udah komat, udah terlalu mepet waktunya. Misal terlalu penuh masjidnya. Fagul arba' marrat, maka ucapkanlah 4 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Diucapkan 4 kali. Kenapa? Karena diterangkan bahwa bacaan itu 4 kali jika tidak memungkinkan sholat tahiyatul masjid, maka seperti dia melaksanakan tahiyatul masjid. Wa idza kharajta minhu, dan jika engkau hendak keluar dari masjid, kalau tadi itu masuk, kalau keluar dari masjid, faqaddim rijlakal yusra, maka dahulukan kaki kiri kamu. Wa qul, maka ucapkanlah mata kodam, seperti yang berlalu doanya. Waj'al, dan jadikan badal penghati pengganti abwaba rahmatik abwaba fadlik. Jadi kalau masuk, Allah maghfir li dunubi waftah li abwaba rahmatik. Kalau keluar, Allah maghfir li dunubi waftah li abwaba fadlik. Rahmatik diganti fadlik. Apa fadl itu? Ya Allah, ampuni dosa-dosaku, waftah li abwaba fadlik, dan bukalah bagiku pintu-pintu kemurahanmu, supaya rezekinya lancar, nanti keluarganya juga sehat walafiat, kemudian urusannya yang sulit menjadi gampang. Kenapa? Mendapatkan fadlum minallah, kemurahan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Wazid ditambahi a'udhu billahi minasyaitanir rajim wa junudih. Tambahono setelah membaca Allah maghfir li dunubi waftah li abwaba fadlik, a'udhu billahi minasyaitanir rajim wa junudih, aku berlindung kepada Allah daripada setan yang terusir dari rahmat Allah dan bala tentaranya. Kenapa? Loh, kalau kamu di masjid bagus, keluar masjid lon di alun-alun. Wah, a'udzu billahi minasyaitan wa junudi ar-rajim wa junudi. Ya Allah, aku berlindung daripada setan yang diusir dari rahmat-Mu dan bala tentaranya. Siapa bala tentara setan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Istahwadha 'alaihimus syaitan fa ansahum dzikrallah, ulaika hizbus syaitan, ala inna hizbas syaitan humul khasirun." Orang yang telah dikuasai oleh setan, akhirnya setan menjauhkan dia daripada berzikir kepada Allah, menjauhkan dia daripada sholat, menjauhkan dia daripada bacaan Al-Quran. Udah menjauh daripada zikir, baca Al-Quran, disenengkan nyanyi. Udah menjauh, dijauhkan daripada sholat, disenengkan dengan joget. Ulaika hizbus syaitan, golongan yang demikian ini jangan disebut manusia lagi, udah dalam grup setan, golongan setan. Ngajaknya ngajak jelek, dijak mabuk orang, dijak judi, dijak itu, hizbus syaitan, ini golongan setan. Ala inna hizbus syaitanumul khasirun, sesungguhnya golongan setan itu adalah orang yang rugi karena di akhirat masuk neraka Allah Subhanahu wa taala.